من الطبعة وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم وإن كان قد رواه ابن نعيم أبو نعيم وقد كان قد رواه أبو نعيم في الحلية وكذلك كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوجال والأخصاب مثل ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو بالقطب الواحد أو بالبيت الواحد وليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا باللفظ الأبدال وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام وهو في المسند من حديث علي بن أبي طالب وهو حديث منقطع ليس بثابت ومعلوم أن علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام فلا يكون أفضل الناس في أفكار معاوية دون أفكار علي. نعم. Maka telah dan diriwayatkan Anauka Nabiha bahasanya di Sufah itu di sana ada Hulam Lil Murrah bin Syu'bah budak milik Al Murrah bin Syu'bah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang ini dia adalah salah satu dari 7 orang. Maka hadis ini adalah hadis yang dusta bitifaqi ahli ilmi dengan sepakat ahli ilmu yaitu ahli ilmi bil hadis karena yang namanya kesepakatan itu menurut bidangnya masing-masing ya, bicara tentang masalah hadis maka ya kesepakatan ada kesepakatan pakar hadis jika bicara tentang masalah hukum fikih maka kesepakatan ada kesepakatan pakar fikih jika masalah tafsir maka kesepakatan ada kesepakatan pakar tafsir sehingga meskipun hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Kita lihat catatan kaki nomor 6. Dinisbatkan oleh penulis kepada Abu Nu'aim dalam kitab Hilyah, namun aku belum menemukannya sampai saat ini. Fanadiratun ila maisama. Maka mohon ditunggu sampai mudah. Maka di ada sebuah hadis yang kata beliau adalah hadis dusta dalam sepakat ahli ilmi tentang jumlah wali. Jumlah wali itu ada 7, kemudian Nabi katakan orang ini adalah salah satu dari 7 wali. Bagaimana demikian pula semua hadis yang diriatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah wali atau jumlah wali abdal. Wali Nukoba, Wali Nujaba, Wali Autar, Wali Kutub, semisal 3 atau 4 atau 7 atau 12 atau 40 atau 70 atau 300 atau 313 atau kalau Wali Kutub itu 1 atau Wali Ghaus itu 1. Falaisa fi dzalika syai'un sahih. Maka tidak ada satupun di antara hal tersebut yang hadis-hadis tersebut yang merupakan hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah para ulama salaf mengucapkan satupun dari istilah-istilah ini kecuali istilah abdal. Abdal, Nukoba, Nujaba ini istilah tingkatan-tingkatan wali dalam dunia sufi. Wali yang paling tinggi itu Ghaus. Ya, jumlahnya cuma 1. Kemudian di bawahnya adalah Wali Kutub. Aktab. Biasanya yang masuk itu jumlahnya 2. ada dua kutub di bumi ini. Kemudian ada wali autad, ya, autad itu dari kata watad artinya pasak. Dia bagikan pasaknya dunia. Nujabat, nukobat, kemudian abdal. Abdal ini biasanya 40. Wali abdal itu ada 40. Disebut abdal ya karena kalau mati satu nanti ada satu lagi yang menggantikannya. Bilangannya tadi beliau sebutkan ada 3, ada 4 ya. Ini sebenarnya banyak versi, namun versi yang masyhur itu abdal itu 40, ya, ghaus itu 1, dan kutub itu 2. Nah, hadis-hadis tentang hal ini semua itu tidak ada satupun yang sahih. Dan istilah ini tidak dikenal, istilah-istilah ini tidak dikenal di masa salaf kecuali satu istilah saja, itu istilah abdal. Istilah ab, sebagaimana juga disebutkan istilah abdal ini oleh Syekh Taimiyah di Aqidah Wasithiyah. Yang dimaksud oleh salaf dengan istilah abdal adalah maksudnya adalah wali Allah dengan makna yang benar. Waruya fihim, dan diriatkan tentang wali abdal hadisun, satu hadis bisa dikatakan bahasanya wali abdal itu 40 orang. Dan wali abdal ini adanya di Syam. Nah, kalau adanya di Syam, maka berarti di masa fitnah itu dia di rombongannya Muawiyah. Nah, Muawiyah di Syam. Dan hadis tersebut ada dalam musnad Imam Ahmad dari hadisnya Ali bin Abi Thalib. Atau sebelumnya kita baca footnote catatan kaki nomor 3. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'ifah, silsilah hadis Da'ifah, wa'lam annal ahadits al-abdal la yasihu minha syekh. Katailah bahasanya hadis-hadis tentang abdal, wali abdal, tidak ada satupun yang sahih. Wakuluha ma'lulatun, semua hadis-hadis tentang wali abdal itu cacat. Wabakduha asyadu do'fan min ba'din, dan sebagian hadisnya lebih cacat, lebih parah daripada sebagian yang lain. Dan hadisnya tentang wali abdal yang ada dalam Musnad Imam Ahmad, ada komentarnya di footnote 4, dhaif dari Imam Ahmad dalam musnad, dan bukunya Imam Ahmad yang lain yang judulnya Fadha'il Sahabah Ibnu Asyakir di tarikh Dimasy. Ibnu Asyakir sendiri telah mengatakan hadza munqati', hadis ini adalah riwayatnya munqati', ada yang terputus antara Syuraih dengan Ali karena Syuraih tidak bertemu dengan Ali. Dan di sini didhaifkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, yaitu ditahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Ulama yang pertama kali meneliti Musnad Imam Ahmad, kemudian memberikan keterangan tentang hukum-hukum dan derajat hadis-hadis dalam Musnad Imam Ahmad adalah Muhadis Mesir Syekh Ahmad Muhammad Syakir, yang hidup sejaman dengan Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Namun sayang penelitian beliau tidak selesai. Dan saya pernah lihat cetakan Musnad Imam Ahmad yang baru, sudah ada yang meneruskan dan sekarang sudah selesai. Kemudian tentang ada footnote 5. Di salah satu nuskhah disebutkan Ali karamallahu wajhah. Kemudian Muhaqqiq memberikan komentar tentang istilah karamallahu wajhah untuk Ali. Wa dha minal alfaz allati jarat ala alsinatil rafidhi. Karamallahu wajhah adalah satu kalimat yang keluar, yang biasa terucap di lisannya orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, tamyizan li Ali, dalam rangka membedakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari para sahabat yang lain. Kenapa di salah satu naskah kok ada karamallahu wajhah? Fala'allahu sabu kolam, maka boleh jadi itu adalah sabu kolam. Sabu kolam itu enggak niat nulis namun ketulis. Kalau sabku lisan itu salah ngomong, antara yang di sini sama yang di sini keluarnya beda. Nah, sabku kolam antara yang di sini sama yang di sini beda. Ini kemungkinan yang pertama. Sabku kolam dari Syekhul Islam Taimiyah. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua, tambahan tersebut berasal dari nasikh, penyalin. Faham hadir, maka perhatikan hal ini wallah. Setelah mengatakan wahada hadisun mungkote, akan tapi itu hadis yang mungkote, karena hadisnya adalah hadis yang mungkote, terputus, tidak bersambung, maka laisa bitsabit, bukan hadis yang sahih. Dan jika Wali Abdal tadi di Syam, artinya apa? Dia berada di barisannya Muawiyah. Pada masa fitnatu sahabah. Maka kemudian mengkotek tadi analisis sanad, kemudian beliau memberikan analisis matan. Maklumun analisis matannya, dan maklum dan satu yang diketahui bahasanya Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang bersama beliau di barisan beliau itu lebih afdal daripada Muawiyah dan para sahabat yang bersama Muawiyah di Syam. Karena Ali bin Abi Thalib adalah min khulafa'ur rasyidin dan min asrah mubasyirina fil jannah. Falayakunu, maka tidaklah mungkin manusia yang paling afdal itu ada di barisannya Muawiyah dan tidak berada di barisannya Ali. Abdul. Qabliya fi sayyidina an Abi Sa'id radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tamriku maraqatun. Tamruku. Tamruku maraqatun. Marikatun. Marikatun minad dini. Alahini firqatin minal muslimina yaktuluhum awla ta'ifataini bihaq wuha'ula'il marikuna humal khawariju al-haruriyatu alladzina maraku lama hasulatil firqatu bainal muslimina fi khilafati aliyin faqatalahum Ali ibn Abi Thalibin wa ashabuhu fadalla hadha alhadith sahih ala anna Ali ibn Abi Thalib wa ashabahu awla bilhaqqi min Muawiyah wa ashabihi fa kayfa yakunu al-afdalu fi adna al-akharaini duna a'lahuma wa kadhalika ma yarwihi ba'du man Nabi sallam annahu anshadahu munshidun qad la sa'at hayatul hawa kabidiyin fala tabiba laha wala raqi illa al-habibu alladhi sa'agafat bihi fa'indahu ruqyati wa tiriyati wa anna nabiyya sallam tawajada hatta sakotatil berdatu gurdatu an mangkibaihi فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه مزق مزق مزق ثوبه مزق مزق ثوبه ثوبه مزق ثوبه وأن جبريل وأن جبريل أخذ قطعة منه فألقها على العرش فهذا وامثله مما يعرف أهل العلم والمعرف والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل العلم والمعرفة أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أزهار الأحاديث كذبا عليه صلى الله عليه وسلم وكذلك ما وقد جاء dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tambuku akan lepas, marqaton, orang yang lepas, orang yang melesat, lepas dan melesat minad din dari agama. Alah ini firqatun minal muslimin, dia ini melesat dari agama, meninggalkan agama ketika terjadinya perpecahan di tubuh kaum muslimin. Yaktuluhum, ya, mereka ini orang-orang yang lepas dari agama ini, yaktuluhum akan dibunuh oleh awlal ta'ifatain, akan diperangi atau akan dibunuh oleh salah satu dari dua golongan yang berpecah, yang golongan tersebut awla bil haqqi, ya, lebih berhak dengan kebenaran, artinya lebih benar. Wahaulail marikun, dan mereka dan orang-orang yang lepas yang dimaksudkan oleh Nabi adalah al-khawajul harriyah, orang-orang khawarij yang disebut juga dengan harriyah karena mereka ini diambil dari nama daerah di mana mereka berkumpul dan bermarkas, harra. Alladzi maraku, yang mereka ini melesat dari agama ketika terjadi perpecahan di antara kaum muslimin di masa khilafah Ali. Lalu qatalahum, dibunuh orang-orang Khawarij ini, dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabatnya. Maka hadis yang sahih ini menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang bersamanya aula bil haqqi, itu lebih benar daripada Muawiyah dan orang-orang yang bersamanya. Maka bagaimanakah mungkin kok abdal itu malah di barisan yang lebih rendah, bukan di barisan yang lebih utama. Maka ini analisis matan yang menunjukkan bahwasanya hadis tentang abdal yang dihasilkan di Musnad Imam Ahmad itu adalah hadis yang lemah. Kenapa kok abdal malah berada di barisannya Muawiyah, tidak di barisannya Ali? Padahal Ali adalah barisannya Ali. Nabi katakan aula bil haqqi, adalah yang lebih benar. Dan hadis ini, hadis tentang Khawarij tadi adalah dalil sebagian ulama untuk mengatakan bahasanya Khawarij itu kafir. Karena Nabi SAW mengatakan tamruku marikotun minad din. Nabi mengatakan mariko, keluar dari agama. Tak sebagian ulama mengkafirkan Khawarij dengan alasan hadis ini. Akan tapi yang benar, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah, Khawarij itu tidaklah kafir. Namun Khawarij adalah salah satu dari 72 golongan yang sesat, bukan di luar 72 golongan. Kenapa yang benar adalah tidak kafir? Karena tidak ada satupun sahabat yang mengkafirkan mereka. Tidak ada satupun sahabat yang mengkafirkan mereka. Demikian pula mayawi ba'du hadis yang diriatkan oleh ba'duhum, sebagian orang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu anshadahu munshidun, sesungguhnya seorang munshid, seorang pembaca syair, membacakan syair. Dia membacakan syair di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad lasa'at hayatul hawa. Sesungguhnya telah menyengat, telah menggigit hayatul hawa, ular cinta. Kabidi telah menggigit hatiku. Fala tabibalah wala raqi, maka tidak ada dokter yang mengobati, yang membuang racun, racun cinta di hatiku. Wala raqi, tidak pula ada yang, tidak pula ada tukang rupiah. Satu-satunya dokter adalah illal habibu, kecuali kekasih hatiku. Alladzi sa'rafat bihi, yang ular cinta itu demikian cinta dengannya. Fa'ingdahu, maka di tempatnya, di tempat al-habib tadi, ruqyati, ada obatku, watiryaki, dan ada ya, obatku, gitu aja. Maka mendengar syair ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tawajjada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam larut dengan syair ini. Menikmati syair ini sehingga larut. Hatta saqatat al-burda, sampai-sampai kain yang beliau kenakan, yaitu kain atasan yang beliau kenakan itu jatuh an mangkibai, dari dua pundak beliau. Karena demikian mengalir mengikuti syair tadi. Maka hadis ini, riwayat ini kadzibun bidifaqi ahli ilmi bil hadis, adalah hadis dusta ya, dengan kesepakatan para ulama pakar hadis. Wa akdzabu minhu, dan yang lebih dusta lagi adalah riwayat yang diriatkan oleh sebagian orang bahasanya ketika itu, ketika Nabi mendengar syair tadi, annahu mazzaqa thawbahu, Nabi merobek kainnya, merobek-robek kainnya. Kemudian Jibril memungut salah satu potong kain yang sobek tadi, lalu digantung di arsy. Fahada wa amsaluhu, maka riwayat ini dan semisalnya ada riwayat yang diketahui oleh para ulama ahlul ilmi wal ma'rifah, orang-orang yang punya ilmu tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya itu adalah min adharil ahadits kadzibah. Dah, hadis yang paling jelas bohongnya atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis tadi mau digunakan oleh orang-orang sufi untuk apa? Nah, untuk membenarkan ibadah mereka, yaitu menjadikan nyanyian sebagai ibadah. Dan mereka larut asik dengan nyanyian dan mereka merasa itu beribadah. Nabi juga pernah demikian. Sampai-sampai Nabi mengikuti syair, akhirnya sampai enggak sadar kalau kainnya jatuh. Bahkan sampai Nabi mabuk syair, sampai-sampai merobek-merobek kainnya. Namun tuh malah Jibril kemudian motong, ngambil sepotong dan disangkutkan di arsy Allah. Nah, ini mau dijadikan dalil oleh orang sufi. Ya, hadis palsu buatan orang sufi ini mau dijadikan sebagai dalilnya orang sufi untuk bolehnya beribadah dengan nyanyian. Jadikan nyanyian sebagai ibadah dan fana dengan nyanyian yang katanya adalah nyanyian berisi zuhud, cinta Allah dan macam itu. Anak berkata dikar mayarut Quran Umar radhiyallahu anhu anhu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Abu Bakrin yatahaddatsani wa kuntu kadzibi bainahuma fa huwa kadzibun kadzibun wa huwa kadzibun mawdu'un fi tibaqi ahli ilmi. Wa maksuduhamna anahu ma'ida para bi rasul risalatihi sallallahu alaihi wasallam al-amati fi zahiri ma'anahu yattaqidu fil batini ma yunaqidu dan fayakulu munafikan munafikan fayakulu munafikan wa huwa yibda'i fi nafsihi wa amsalihi anahu awliya'ullahi ma'a kufrihim fil batini bima ja'abihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma inatan wa imma ja'lan kama ana kathiran minan nasara wal yahuda ya'tabiruna anahum awliya'ullahi wa anna muhammadan rasulullah lakina yakulun innama arsala ila ursila innama ursila ila ghairi ahlil kitabi wa annahu la yuhibbu la yajibu alaina wa annahu la yajibu alaina itba'ahu ittiba'uhu ittiba'ahu ittiba'uhu ittiba'uhu li anna arsala ilaina rasulah ursila arsala ilaina li annahu arsala ilaina rasulan ghairahu rusulan li annahu arsala ilaina rasulan ghairahu qabalahu alaihi salatu wassalam fa ha'ula'i kulluhum kufarun kufarun ma'annahum yattaqiduna fi ta'ifatihim anahum awliya'illahi wa innama awliya'illahi subhanahu wa ta'ala alladhina wasfahum fasofahum alladhina wasfahum fi walayatihi fi walayatihi fi qawlihi ta'ala. Nah, atau sebelumnya footnote catatan kaki nomor 7 di halamannya sebelumnya. Cerita tadi tentang Nabi kemudian merobek-robek kain, kemudian diambil oleh Jibril, dibawakan oleh Sahrawardi. Disebutkan oleh Sahrawardi di bukunya yang berjudul Awarif Ma'arif, yaitu di akhir bab yang bab ke-25. Babnya apa? Judul babnya Fil Qaul Fis Sama'i Ta'aduban Waqtina'ah, pembicaraan tentang masalah sama', tentang masalah nyanyian, mendengarkan nyanyian, ta'aduban waqtina'ah, perhatian terhadap nyanyian, wasama'an dan mendengarkan nyanyian. Bisa nanti dengan sanadnya, sanadnya Sahrawardi sampai kepada Anas. Akan tapi Sahrawardi sendiri angkarahu, menilainya adalah mengingkari hadis. Jadi maka hadis tadi berbicara tentang masalah dalilnya orang sufi untuk beribadah kepada Allah dengan nyanyi. Untuk dalialah untuk tambahan keterangan untuk tasnif, untuk menghancurkan berita yang tidak benar tersebut di kitab Mizanul I'tidal karya Dzahabi dan Lisanul Mizan karya Ibnu Hajar. Dan Asmasno fi Ma'rifatil Hadis Mawdu' karya Al-Qari dan Tadkiratul Mawdu'at karya Al-Fatani. Demikian pula hadis yang mereka riwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang sufi dari Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Umar mengatakan Nabi dan Abu Bakar keduanya sedang ngobrol dan aku adalah kazinji bainahuma, bagikan orang negro di antara keduanya. Saya enggak tahu maksud akun tu zinji bainahuma itu maksudnya apa, saya wallah a'lam. Fa wa kadibun mawdu'un, maka ini adalah satu hal yang dusta dan hadis riwayat yang palsu dengan sepakat orang-orang yang mengerti ilmu hadis. Mal maksud hauna, kembali kepada pokok permasalahan, ini tadi tambahan keterangan. Kembali kepada pokok permasalahan, mal maksud hauna, ana man yukiru. Sebenarnya barang siapa yang mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulan Muhammad itu bersifat umum untuk semua orang, namun pengakuan itu cuma dalam lahiriah, padahal dia punya i'tiqad dalam batinnya, punya keyakinan yang membatalkan pernyataan secara lahiriah tadi, maka orang ini adalah orang munafik. Dia mengakui Muhammad adalah utusan Allah, namun di hatinya ada keyakinan yang membatalkan pernyataannya, maka orang ini adalah munafik. bahwa yadai, padahal dia mengaku-ngaku pak untuk dirinya dan untuk orang-orang semisal dia, bahasanya mereka adalah wali-wali Allah. Ma'aku frihim, padahal mereka adalah kafir fil batin, secara batin, pada batin mereka mengkafiri secara dalam batin mereka majaa bi rasul, ajaran rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka kafir dengan ajaran rasul fil batin, secara batin, imma inad, dan boleh jadi inad, boleh jadi bangkang ya. Sebenarnya tahu kalau itu benar, namun ya tetap ngeyel saja. Wa imma jahlan, dan boleh jadi jahlan karena tidak tahu. Maka di sini Syekhul Islam menyebutkan ada orang kufur karena jahil. Di sini nampak kelihatan Syekhul Islam mengatakan ada kufur karena jahil. Kufur itu bukan hanya karena inat, namun ada juga kekufuran jahlan karena kebodohan. Namun insya Allah yang dimaksudkan dengan kufur karena jahil di sini adalah bodoh karena tidak mau belajar, bukan bodoh karena tidak sampainya ilmu, namun bodoh karena tidak mau cari ilmu. Maka orang yang tidak mau cari ilmu kemudian terjumus dalam keyakinan kufur, maka berkatakan bisa kufur karena jahlan. Dia punya keyakinan kufur. Di sini belajar tentang masalah i'tikadnya fil batin. Maka ada orang punya i'tikad kufur karena tidak mau belajar, maka dia kafir jahlan. Sedangkan kebodohan yang dimaafkan, yang menyebabkan orang itu tidak kufur karena melakukan suatu hal yang membatalkan keislaman, adalah ya, kebodohan karena tidak sampainya ilmu, bukan karena tidak mau belajar. Murni memang dia adalah memang tidak ada yang, tidak ada tempat belajar, tidak ada yang ngajari, dan tidak ada ya, yang mendakwakan al-haq. Sama sekali dia tidak pernah dengar suara kebenaran. Namun kalau orang yang sudah dengar suara kebenaran namun dia tidak tertarik dan dia tidak mau dan tidak tergerak untuk mengkajinya dan belajarinya sehingga dia punya i'tikad kufur, maka dia kafir. Maka terkadang orang itu kafir karena jahlan, namun jahal dalam arti bukan jahal khalis, bukan jahal yang murni jahal, bukan bodoh yang murni bodoh, namun jahal i'rab. Jahal karena berpaling, cuek, enggak mau belajar. Kama ana katsirun minan nasara, sebagaimana banyak orang Nasrani, wal Yahud dan orang Yahudi punya keyakinan anahum bahwasanya mereka adalah wali Allah, sebagaimana telah disinggung ya, di pertemuan yang lewat dan telah dibawakan ayatnya oleh penulis. Dan banyak dari orang Yahudi dan Nasrani punya keyakinan Muhammad adalah utusan Allah, akan tapi mereka mengatakan Muhammad itu diutus untuk non ahli kita, bukan untuk kami. Wa ana la yajibu alaina, sedangkan kami tidak punya kewajiban untuk mengikuti Muhammad, karena sesungguhnya Allah telah mengutus untuk kami banyak rasul selain Muhammad sebelum Muhammad alaihissalatu wassalam. Fahaulah, maka mereka semuanya adalah kafir meskipun mereka meyakini ya, untuk kelompok mereka bahasanya kelompok mereka adalah wali-wali Allah. Yang benar wali Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sifati biwalayatihi, bahasanya dia adalah walinya dengan firmannya. Yang alasnya wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka Allah katakan ciri wali adalah alladzina amanu. Iman seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang yang disebut wali? Fala budda fil iman. Maka untuk syarat iman, la budda harus ayu minal abdu, seorang hamba beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul dan hari akhir. Dan wa yu'minu bi kulli rasulin, dan beriman dengan semua rasul yang Allah kirimkan. Dan beriman bi kulli kitabin, semua kitab yang Allah turunkan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-136 dan 137. Kul katakanlah amanna billahi, kami beriman pada Allah, wa ma unzila ilaina, yaitu minal Quran, dan kami beriman dengan Quran yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan wahyu yang diturunkan pada Ibrahim. Kalau di tafsir jalan lain, ketika wama unzila ila Ibrahim dijelaskan nasuhu fil asari, yaitu 3 lembar, yaitu 10 lembar yang diberikan pada Ibrahim. Wa Ismail wa Ishaq, Ismail, Ishaq, Yaakob, wal Asbab. Dan Asbab, Asbab itu siapa? Auladuhu, auladu Yaakob. Maka ayat ini dalil bahasanya auladul Yaakob itu semuanya adalah nabi, bukan hanya Yusuf. Ayat ini dalil bahasanya semua anak Yaakob itu adalah nabi, bukan hanya Yusuf. Pemautia Musa, dan yang diberikan pada Musa itu Taurat. Wa Isa, dan yang disebutkan pada Isa itu Injil. Wa ma'udhiya an-nabiyuna mirabbihim, dan semua yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka, yaitu berbagai kitab dan berbagai mukjizat. Lanu fariqu baina ahdin minhum, kami tidaklah membeda-bedakan antara satu di antara mereka. Artinya kami tidaklah beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian. Nah, beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian ini berlaku Yahudi dan Nasrani. Wanahnu lahum muslimun, dan kami adalah orang-orang yang tunduk kepadanya. Fa'in amanu, maka jika mereka yaitu Yahudi dan Nasrani beriman bimisli, ma'aman tumbih, semisal dengan hal-hal yang kalian imani, faqad istadaw, maka mereka mendapatkan hidayah. Wa in tawallaw, jika mereka berpaling, tidak mau beriman, fa innamahum fi syiqaq, sesungguhnya mereka membuat perpecahan dengan kalian. Fa sayakfikahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupimu hum, berkaitan dengan mereka, yaitu dengan berkaitan dengan perpecahan mereka. Si Allah mendengar ucapan mereka, dan Allah alim mengetahui keadaan mereka. Di tafsir jalan disebutkan, dan Allah telah mencukupi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang Yahudi dengan dibantainya Bani Quraidah dan diusirnya Bani Nadir, dan diterapkannya jizyah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani secara umum. Berkaitan dengan ayat ini, maka ayat ini menunjukkan kita tidak boleh membeda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Yang dimaksud adalah membeda-bedakan dalam masalah iman, bukan membeda-bedakan dalam masalah ittiba. Kalau dalam masalah ittiba, maka harus dibedakan. Harus kita bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Kita hanya ittiba pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ittiba pada Musa. Maka nanti katakan, seandainya kalian ittiba pada Musa dengan kalian meninggalkan aku, ya, maka kalian akan sesat. Fadlautum, saya kalian akan sesat. Mengikuti Musa, tidak mau mengikuti dengan meninggalkan Nabi, itu sesat. Gimana kalau mengikuti manusia yang tidak seperti Musa? Mengikuti Musa, meninggalkan Nabi, sesat. Gimana kalau cuma ustadz atau syekh atau yang lain? Nah, tidak. Yang pendapat ustadz, kiai dan ulama ini menyelisihi Nabi. Mengikuti Musa dengan menyelisihi Nabi, dengan menyelisihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesat. Gimana kalau menyelisihi manusia yang di bawahnya Musa? Gimana kalau malah mengikuti orang kafir? Mengikuti orang kafir, menelan mentah-mentah omongannya orang kafir, pendapatnya orang kafir, dengan meninggalkan pendapatnya Nabi, dengan meninggalkan hadis Nabi, apa malah dapat hidayah? Maka tentu malah dapat ya, lebih sesat lagi. Oh, ngikuti Musa saja, ngikuti Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dengan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi latulau itu bisa kalian sesat. Gimana kalau lagi dengan mengikuti orang kafir? Dan tidak sedikit orang-orang yang mengaku dirinya sebagai kaum muslimin mengikuti orang kafir, dan lebih memilih untuk mengikuti orang kafir dengan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kesesatan setelah ini. Kalau ini bukan sesat, maka tidak ada sesat di dunia ini. Maka yang dimaksud la nufariqu baina ahadin minhum adalah la nufariqu baina ahadin minhum fil iman. Kita semua beriman, semua rasul beriman. Bahkan barang siapa yang kafir dengan satu rasul, maka dianggap kafir dengan semua rasul. Namun wajib kita membedakan dalam apa? Ittiba. Tidak semua nabi kita ikuti, meskipun semua nabi kita imani. Kemudian ayat 137 adalah dalil tentang manhajus salaf. Bain amanu bimislima amantum bih faqadih tadaw. Jika alkitab itu mau beriman sebagaimana iman kalian wahai para sahabat nabi, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka Allah katakan mendapatkan hidayah adalah beriman sebagaimana imannya para sahabat. Dan orang yang tidak mau beriman sebagaimana imannya para sahabat, itulah orang yang membuat perpecahan. Sedangkan orang yang mengajak untuk beriman sebagaimana imannya para sahabat, ya, mengikuti dan meniti manhajus salaf, maka mereka lah orang yang mengajak kepada persatuan. Orang yang tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat, itulah yang fisikop, itulah yang bikin perpecah. Demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-285 dan 286. Amma Rasulu, Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman bima unzila ilaihi min rabbih, dengan wahyu yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya yaitu Al-Qur'an. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang yang beriman. Kulun, semuanya yang beriman kepada Allah, para malaikatnya dan kitab-kitabnya. Wa rusuli, dan para rasulnya. Dan mereka mengatakan la nufarqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membeda-bedakan satu pun rasul. yaitu dalam masalah iman. Kami tidaklah beriman dengan sebagian rasul dan kafir dengan sebagian yang lain sebagaimana perilaku Yahudi dan Nasrani. Pokok dan mereka mengatakan samina kami mendengar yang diperintahkan kepada kami. Dan yang mendengar di sini, mendengar yang dimaksudkan di sini bukan hanya mendengar dalam artian mendengar suara, namun adalah sima al-qabul. Dalam mendengar dalam artian ya, menerima, merespon. Nah, mendengar dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Yang pertama dalam mendengar dalam artian ya, mendengar suara. Dan yang kedua mendengar dalam pengertian memberikan respon positif terhadap apa yang didengar. Macam firman Allah Subhanahu wa taala, innaka sami'ud du'a. Dengan kau ya Allah, engkau adalah zat yang mendengar doa. Maksudnya bukan hanya sekedar mendengar doa, ini adalah lebih dari itu. Maka disini katakan sami'na, yang dimaksud sami'na di sini di tafsir lain adalah sima al-qabul, dalam mendengar dengan memberikan respon positif. Wa ata'na, dan kami taat. Kami mohon kepadamu ampunanmu, Rabbana wa Rabb kami, dan wa ilaikal masir, dan kepadamu tempat kembali, yaitu bangkit dari kubur. Laikal filunafsan illa wus'ahas, ni Allah di dalam membebani satu jiwa kecuali sebagaimana kemampuannya. Laha maka sabat minal khair, laha maka sabat minal khair ay tawabihi, untuk jiwa tersebut ya, karena dia dalam laha, untuknya pahala apa yang dia lakukan. Wa alaiha maktasaba, dan alaiha, ala di sini menunjukkan jelek, la itu menunjukkan baik. Dan untuk jiwa tersebut alaiha dosa maktasaba, apa yang dia kerjakan. Maka laha maka sabat wa alaiha maka sabat menunjukkan bahasanya seseorang tidak akan disiksa mendapatkan hukuman disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, dan tidak akan dihukum dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah janganlah kau siksa kami, in nasina wa akhtana, jika kami lupa atau kami keliru. Yaitu ketika kami meninggalkan satu hal yang benar namun tidak sengaja, janganlah kau siksa kami sebagaimana engkau menyiksa orang-orang sebelum kami. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan hukum ini dari umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada dalam hadis. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad Bani Israel itu jika lupa tetap dosa, gak sengaja tetap dosa, pokoknya gak boleh dilakukan. Larangan ya larangan, dilakukan dengan sengaja ataupun lupa tetap dosa. Namun hal ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ini telah dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad fa'altu, telah aku kabulkan. Jika demikian, karena telah Allah kabulkan, masukkah kita berdoa dengan doa semacam ini? Sudah dikabulkan. Masukkah kita ketika kita berdoa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, kan Allah sudah kabulkan. Nah, di sini di tafsir lain dikatakan fasu'aluhu i'tirafun binikmatillahi. Artinya apa? Bisa saja doa tetap dipanjatkan. Robbana wa akhidna inasina wa akhtana. Karena doa di sini adalah permohonan, di sini adalah bukan permohonan. Dan permohonan di sini statusnya adalah i'tirafun binikmatillah. Adalah pengungkapan pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabulkan doa orang-orang yang beriman agar tidak disiksa gara-gara lupa atau tidak sengaja. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra. Wa irab kami, janganlah engkau bebani kami isran. Beban yang berat untuk kami tangguh. Kama hamalta 'alal ladzina min qablina, sebagaimana yang kau telah kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, yaitu Bani Israel. Di sini dicontohkan beban berat untuk Bani Israel di tafsir secara lain, yaitu harus membunuh jiwa sebagai bukti tobat. Orang yang bertobat harus membunuh jiwa, yaitu sebagaimana syariat Bani Israel berkaitan dengan tobatnya orang-orang yang menyembah al-ijl, patung anak sapi, di mana dia harus dibunuh. Dan di sini disebutkan contoh beban berat yang lain adalah mengeluarkan seperempat harta sebagai zakat. Ini tetap sejalan dikatakan bahasanya zakatnya Bani Israel itu seperempat hartanya. Dan kita cuma 2,5%. Bani Israel katanya di sini disebutkan seperempat jumlah harta, seperempat harta itu zakat. Zakatnya itu seperempat. Demikian juga qardu maudhu'un najasah, memotong tempat yang kena najis. Kalau kain kena najis tidak bisa hanya dibersihkan, bisa, harus dipotong. Ini sini kena najis ya, potong kainnya. Ini adalah beban berat, beban yang berat yang telah Allah hilangkan dari umat ini. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau bebani kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk menanggungnya. Apa itu sesuatu yang kami tidak mampu untuk menanggungnya? Di jalan lain menata kalib wal bala, yaitu beban-beban syariat ataupun musibah. Ya Allah, janganlah engkau beri musibah kepada kami yang berat yang kami tidak kuat untuk menanggungnya. Wa'fu anna, ya Allah, maafkanlah kami. Dan maghfir lana warhamna, billah maghfir pada kami dan sayanglah kami. Anta maulana, engkau adalah pemimpin kami. Fangsurna alal qawmil kafirin, maka tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir. Itu tolonglah kami dengan hujah dan tolonglah kami dengan kemenangan. Nah, di sini di satu jalan dikatakan fungsinya tolonglah, di sini adalah mencakup dua pertolongan, pertolongan dalam argumen dan pertolongan dengan senjata. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat, itu awal surat Al-Baqarah. Allah mengatakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab. Ya, dzalika di situ maknanya adalah hadza, ini, karena itu maksud adalah Quran dan itu dekat, namun digunakan itu litasyrif, namun digunakan itu untuk tasyrif, karena itu maksud adalah Al-Quran ini. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kali itu adalah datang, tidak ada keraguan kalau datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mereka punya ciri adalah beriman dengan hal-hal yang gaib. Itu hal-hal yang tidak nampak, surga neraka dan bangkit dari kubur. Demikian juga menegakkan sholat, yaitu menunaikan hak-hak sholat. Famima razaqnahum yunfikun, dan sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka, mereka infakkan dalam ketaatan pada Allah. Waladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan beriman dengan mereka beriman bima unzila ilaika, yang diturunkan kepadamu yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablika, dan yang diturunkan sebelummu yaitu Taurat, Injil dan yang lainnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan akhirat. Walaupun dapat imani min bi ayyumina bi anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu fa anna Allah arsalahu ila jami'i saqlaini al-insi wal jinni fa kullu man lam yu'min bima ja'a bi fa laysa bi mu'min fadlan ay yakuna min awliya'il muttaqin fa man amana bi ba'di ma ja'a bihi wa kafara bi ba'din fa huwa kafir laysa bi mu'min kama qala Allah taala. Demikian juga labudda fil iman, untuk saat iman labudda haruslah beriman berarti Muhammad ada utusan Allah dan adalah penutup para nabi, dan tidak ada nabi setelah Muhammad, dan sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua saklain, semua dua golongan yaitu manusia dan jin. Maka semua orang yang tidak beriman dengan ajaran Nabi, maka dia bukanlah orang yang beriman. Lebih-lebih lagi kok malah jadi wali Allah yang bertakwa. Faman amana bi ba'di, dan barang siapa yang beriman dengan sebagian ajaran Nabi dan kafir dengan sebagian ajaran Nabi, maka dia adalah kalau kafir, maka dia adalah kafir dan bukanlah orang yang beriman. Nah, iman itu harus totalitas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke 150. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi, ini orang-orang yang kafir dengan Allah dan para rasulnya, dan mereka menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dan para rasulnya. Artinya apa? Mereka hanya mau beriman pada Allah namun tidak mau beriman dengan rasul. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan nu'minu bi ba'din, kami mau beriman dengan sebagian rasul dan kami kafir dengan sebagian rasul yang lain. Mereka menginginkan ayat taridu, untuk menjadikan antara itu yaitu antara kufur dan iman sabilan, yaitu jalan yang mereka tempuh. Ulaika, mereka adalah orang-orang yang kafir hak atau senyatanya. Fa'atadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami siapkan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul Allah, yaitu seluruh rasul, di sini ada jamak mudhaf yufidul umum, wa rusuli, dan semua rasul Allah, dan tidak membedakan antara satu pun dari mereka. Ulaika saufa nu'tihim, maka mereka akan kami berikan pada mereka ujurahum, pahala mereka, pahala amal mereka. Fakana Allah ghafuran, dan Allah Maha Pengampun, Rahiman, dan Lagi Maha Penyayang. Maka di sini Allah menyebutkan dua hal yang Allah katakan adalah ulaika humul kafiruna haqqa. Ada dua hal yang Allah katakan sebagai orang yang benar-benar kafir, dengan kafir sebenar-benarnya. Yang pertama adalah yuridun ayyufariqu bainallahi wa rasulih, mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan rasulnya. Beriman dengan Allah, tidak mau beriman dengan rasul. Contohnya beriman dengan Quran dan tidak mau beriman dengan sunnah. Mungkin ada kufur akbar. Allah katakan mukmin kafiruna haqqa, Kemudian yang kedua adalah nu'minu bi ba'din wa naqbulu bi ba'din. Kami beriman dengan sebagian rasul dan kafir dengan sebagian rasul yang lain. Bagaimana orang Yahudi dan Nasrani? Yahudi beriman dengan Musa, tidak mau beriman dengan Isa dan Muhammad. Nasrani beriman dengan Isa dan Musa, namun tidak mau beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau katakan mereka itu adalah al-kafiruna haqqa, orang yang sebenar-benarnya kafir. Ya, Abdul. Sudah tadi ya. Purna. Nah, wa minal imani bihi, dan termasuk beriman dengan rasul adalah beriman bahasanya rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara Allah dan makhluknya di tabligh untuk menyampaikan perintah dan larangan Allah, janji dan ancaman Allah, hal-hal yang Allah halalkan dan yang Allah haramkan. Maka wasita atau wisata itu ada dua macam. Yang pertama adalah wasita adalah masalah perintah dan larangan. Makanya adalah siapa yang mengimani wasita ini atau wisata ini, maka dia mukmin, dan siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Maka wisata atau tawassul ada dua macam. Yang pertama adalah tawassul dalam artian, atau perantara dalam artian, rasul adalah perantara yang menyampaikan kepada makhluk hal-hal apa saja yang dilarang dan diperintahkan oleh Allah. Maka siapa yang mengingkari perantara semacam ini, maka dia kafir. Dan siapa yang mengimani perantara semacam ini, maka dia mukmin. Dan yang kedua adalah perantara dalam ibadah. Perantara dalam ibadah, wisata dalam ibadah. Bagaimana wisatanya orang-orang musyrik? Mereka beribadah kepada orang-orang soleh dengan maksud menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai perantara mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyampaikan ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wisata jenis yang kedua ini, siapa yang mengimaninya maka dia kafir, dan siapa yang mengingkarinya maka dia mukmin. Maka perantara ada dua macam. Ada perantara Allah sebagai perantara kepada rasul adalah perantara dari Allah kepada makhluk untuk menyampaikan perintah dan larangan Allah. Maka siapa yang mengimaninya maka dia mukmin, siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Nah, menjadikan rasul sebagai wisata, sebagai wasita, sebagai perantara, menjadikan rasul sebagai perantara dalam masalah ibadah kepada Allah, maka siapa yang mengimaninya maka dia kafir, dan siapa yang mengingkarinya maka dia mukmin. Maka halal apa yang dihalalkan oleh Allah dan rasulnya, dan haram apa yang diharamkan oleh Allah dan rasulnya. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang, mereka mengatakan bahasanya haram yang diharamkan oleh Allah saja, Adapun Rasul maka dia tidak boleh mengharamkan. Maka mereka tidak menerima hukum haram yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis. Mereka tidak mau menerima bahasanya binatang yang bertarik ya, itu haram. Karena itu cuma diharamkan oleh Nabi, tidak diharamkan oleh Allah. Maka bukan demikianlah keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar al-haram maharam Allah wa Rasulullah. Yang namanya haram adalah yang diharamkan oleh Allah dan yang diharamkan oleh Rasulnya. Dan agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang punya keyakinan bahasanya anali ahadin, bahasanya salah satu dari seorang wali punya jalan menuju Allah selain dengan itibak dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang punya keyakinan ini maka dia kafir dan wali setan, bukan wali Allah. Adapun Allah menciptakan makhluk, memberikan rizq kepada makhluk, mengabulkan doa makhluk, memberikan hidayah kepada untuk hati makhluk, menolong hamba-hambanya terhadap musuh-musuhnya, musuh-musuh orang yang beriman, dan lain-lain min jalbil manafi, upaya yaitu mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya, maka Allah semata yang melakukannya. Bima yasya'u minal asbab, dengan sebab-sebab yang Allah kehendaki. Tidaklah termasuk di dalam semisal perkara ini wisatatu rasul, keperantaraan rasul, status rasul sebagai perantara. Maka beliau menyebutkan dua wisata. Yang pertama, wisata yang pertama adalah wisata yang benar. Siapa yang mengimaninya maka dia mukmin, siapa yang mengkarinya maka dia kafir. Adapun wisata dalam artian berdoa kepada rasul ya, kemudian melakukan peribadatan kepada Rasul dengan supaya, dengan tujuan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan apa yang diinginkan, makanya adalah wisata yang tidak benar. La yadkhul fi misli hadza wisatatu Rasul, keperantaraan Rasul, status Rasul sebagai wisata itu tidak semacam ini. Yang benar adalah semacam yang di atas. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pagi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Iya, nantinya jadi nabi. Ketika menjelaskan itu belum.